Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab At-Tauhid li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizullah. Masih melanjutkan tentang bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Orang yang bertabaruk mencari berkah dengan pohon atau mencari berkah terhadap batu dan selain keduanya, dianggap pohon itu akan memberikan berkah kepada orang yang mengagungkannya, batu itu akan memberikan berkah kepada orang yang mengagungkannya, dan selain daripada keduanya. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah tentang perkara tersebut ayat yang ada di dalam surat An-Najm ayat yang ke-19 sampai 23. Kita baca ayat tersebut sebelum masuk pada keterangan yang sebelumnya sudah kita baca sebenarnya, namun kita ingat kembali ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim afaraitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra alakumuz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Surat An-Najm ayat yang ke-19 sampai 23. Afara'aytumul lata wal 'uzza. Afara'aytum maknanya adalah ikhbiruni, kabarkanlah kepadaku an hadil asnam, tentang berhala-berhala yang telah engkau agungkan, engkau minta tabarruk keberkahan kepada berhala-berhala tersebut. Apakah berhala-berhala itu memberikan manfaat ataukah dia bisa menolak mudarat? Yaitu kabarkanlah kepadaku tentang Al-Lata wal-Uzza. Tentang Lata wal-Uzza, Lata sebagaimana telah diterangkan, kalau dibaca takhfif seperti itu berarti Al-Lata, berarti dia adalah batu putih yang diukir, yang dibuatkan di atasnya rumah yang letaknya di Taif. Wal Uzza, dan Uzza itu adalah pohon samur yang dibangun di sekitarnya bangunan kemudian dikasih tirai, dicari berkah pada Uzza tersebut. Wa manata salisatal ukhra, dan manat yang ketiga, yang lainnya yang disebutkan belakangnya menunjukkan tentang yakni kedudukan manat ini tidak seperti kedudukan Lata wal Uzza, tentang pengagungannya. Alakumul dzakaru wal unsa, apakah bagi kalian anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan. Tilka idzan qismatun dhiza, jika demikian itu adalah pembagian yang curang, yang tidak adil. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Sesungguhnya Lat wa Uzza Manat itu tidak lain adalah nama-nama yang kalian dan bapak kalian memberikan nama-nama tersebut. Ma anzalallahu biha min sultan, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan tentang nama-nama tersebut dari keterangan sedikit pun, dari dalil ataupun hujah yang menerangkan tentang nama-nama Lat wa Uzza atau Manat. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah mereka itu mengikuti kecuali hanya prasangka bahwa batu itu bisa memberikan berkah, bahwa pohon itu bisa memberikan berkah, atau yang lainnya bebatuan itu bisa memberikan berkah. Ini hanyalah prasangka. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang menjadi keinginan diri-diri mereka, sesuai dengan keinginan diri-diri mereka. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, dan sungguh Allah SWT telah mendatangkan kepada mereka petunjuk dengan diutusnya para rasul agar menyerukan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari berkah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi landasan tentang orang yang bertabaruk dengan pohon ataupun batu ataupun selainnya. Latta, latta itu kalau dengan tasdid berarti dia adalah nama orang yang dahulu dia biasa yakni mengadun tepung untuk dibikin roti yang disediakan untuk para jamaah haji yang datang. Karena jasanya ini, Latta ini, kemudian ketika dia meninggal kemudian dimakamkan. Ketika dimakamkan banyak orang-orang kemudian yang mencari berkah kepada Latain tadi, kepada kuburannya Latta. Nah, jadi Latta itu adalah dulu tukang pembikin roti, nah, yang memang dia menyambut para jamaah haji dengan adonan rotinya tersebut, nah, diberikan kepada para jamaah haji. Kemudian dia meninggal dan dimakamkan dan kemudian dimuliakan dan diagungkan kuburannya. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pohon, batu ataupun kuburan itu tidaklah bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa menolak mandorot bagi seseorang. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang perkara tersebut melainkan itu hanya prasangka. Iyattabi'una illa dhanna, kata Allah Subhanahu wa taala, itu hanyalah prasangka mereka dan apa yang mereka inginkan dari diri-diri mereka sendiri, bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan kepada mereka al-huda. Yakni al-huda di sini adalah irsalur rusul bil hujjati wadihah wal haqqil munir. Diutusnya para rasul dalam rangka untuk memberikan keterangan yang jelas atau dengan membawa hujah yang sangat terang, jelas, dan kebenaran yang bersinar, yang dibawa oleh para rasul tersebut. Alakumul dzakaru walaul unsa, apakah bagi kalian anak laki-laki? Taj'aluna lakum ma tuhibbuna huwa dzakar, yakni mereka menjadikan untuk kalian, menjadikan untuk diri kalian perkara yang kalian sukai dari anak laki-laki. Karena ketika itu orang-orang Arab jahiliyah mereka saling membanggakan anak laki-laki dikarenakan mereka nanti akan menjadi penerusnya, sebagai orang-orang yang bisa berperang, jagoan-jagoan perang. Karena ketika itu di masa jahiliyah mereka saling berperang di antara kabilah satu dengan yang lainnya, sehingga mereka sangat senang dengan yakni datangnya kelahiran anak laki-laki. Sebaliknya mereka akan merasa sedih ketika yang lahir dari istrinya itu anak perempuan. Mereka marah dikabarkan telah lahir anak perempuan tersebut. Bahkan sebagian mereka tega mengubur hidup-hidup anak perempuan atau bayi perempuan tadi. Ini keadaan orang-orang kafir jahiliyah masa itu. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alakumudz dzakar?" Apakah bagi kalian laki-laki? Kalian sandarkan kepada diri kalian perkara yang kalian cintai, walahul unsa, sementara kalian sandarkan kepada Allah anak perempuan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak-anak perempuan. Taj'aluna lahul inas haitsu taqulun, mereka menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala anak-anak perempuan, padahal mereka sendiri tidak suka dengan anak perempuan. Malu, marah ketika lahir dari istrinya anak perempuan. Tapi mereka sandarkan untuk Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, di mana mereka mengatakan al malaikatu banatullah. Kata mereka, para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Padahal mereka sendiri enggak suka. Mereka sendiri enggak suka untuk disandarkan pada mereka anak-anak perempuan. Senang dan gembira ketika dikabarkan kepada mereka anak laki-laki. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tilka iran kismatun dija. Jika demikian, maka itu adalah pembagian yang dolim, yang batil, yang lalim, yang tidak adil. Asma'un mujarratu tasmiyah in hiya illa asma, itu tidak lain hanyalah semata-mata nama. Sammaitumuha, yang kalian berikan nama-nama tersebut pada berhala-berhala tadi, min tilqa'i anfusikum, dari diri kalian sendiri kalian namakan ini Uzza, Lata, Manat, itu dari mereka sendiri. Ini Lata, ini Uzza, dan ini Manat. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, ma'anzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan tentang berhala-berhala tadi, yakni berupa sultan, hujjah wa burhan ala uluhiyatiha. Tidak menurunkan hujjah ataupun bukti, dalil yang menunjukkan bahwa Lata, Uzza dan Manat itu mempunyai hak untuk diibadahi, untuk dimintai berkah. Berkah itu adalah minta berkah, itu adalah ibadah. Allah SWT tidak menurunkan untuk memerintahkan manusia agar minta berkah kepada Lata, untuk minta berkah kepada Uzza, untuk minta berkah kepada Manat. Allah tidak turunkan hujjah ataupun dalil yang menunjukkan tentang perkara tersebut. Iyattabi'una illa dhanna, itu mereka lakukan semata-mata karena prasangka mereka. Prasangka mereka bahwa Lata adalah orang baik, kemudian dia suka menjamu para jamaah haji, kemudian ketika meninggalnya Lata tersebut, kemudian mereka minta berkah kepada Lata ketika sudah meninggal, datang ke kuburan Lata minta berkah di situ. Ini prasangka mereka seperti itu akan memberikan berkah Lata ini tadi. Kuburan Lata ini akan memberikan berkah. Ini prasangka. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk melakukan seperti itu. Tidak pula menurunkan dalil ataupun hujah tentang perkara tersebut. Melainkan itu adalah prasangka husnadzonnihim biabaihim. Itu adalah prasangka mereka, baiknya prasangka mereka terhadap bapak-bapak mereka. Mereka menyangka bapak-bapak mereka yang mati dalam keadaan demikian itu, ketika didatangi, dicari berkahnya, akan memberikan berkah pada mereka. Wa ma tahwal anfus, dan itu melainkan juga keinginan dari nafsu-nafsu mereka. Khududu anfusim fir ri'asah, untuk yakni mendapatkan pada diri mereka kepemimpinan. Mereka mungkin adanya kepemimpinan dengan mengagungkan berhala-berhala tadi. Berhala ini, siapa yang menguasai berhala ini, siapa yang menguasai. Berhala yang sana, siapa yang menguasai. Mereka ingin mendapatkan kepemimpinan. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka telah menurunkan atau mendatangkan kepada mereka petunjuk. Apa maksud petunjuk di sini adalah irsalur rusul. Telah mendatangkan kepada mereka, telah mengutus para rasul. Telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil hujjatil wadihah. Dengan bukti yang terang, dengan hujah yang terang, bahwa yang berhak untuk diibadahi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya. Allah memerintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah perintahkan untuk cari berkah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan kepada yang lainnya. Membawa hujah berupa Al-Qur'anul Karim yang merupakan kalamullah, asdaqul kalam, sebenar-benarnya ucapan yang ada di dunia ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Wal haqqil munir, dan juga Allah mengutus para rasul dengan membawa kebenaran yang memancar, bercahaya, sangat terang sekali kebenaran itu. Dengan membawa bukti-bukti yang datang dari Allah SWT berupa hujah-hujah, keterangan-keterangan ataupun ayat-ayat yang Allah SWT firmankan kepada Rasulullah SAW atau diberikan kepada Rasulullah SAW melalui para melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Ini makna secara perkalimat dari ayat tersebut. Secara globalnya, makna kalimat ayat tersebut adalah ya ha yuhaju ta'ala al-musyrikin fi ibadatihim ma la ya'kilu min hadhil awsani thalatha. Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang musyrik, memberikan hujah kepada orang-orang musyrik tentang peribadahan mereka kepada sesuatu yang tidak berakal. Dari tiga berhala ini tadi, yang bentuknya lata, yakni kuburan seorang yang membuat tepung untuk jamaah haji tadi, atau bentuknya uzza, pohon samur, yang kemudian dibangun di sekelilingnya dan diberikan tirai, atau bentuknya berhala, sonam, bentuknya berhala, yakni manat, ini bentuknya berhala. Ketiga-tiganya ini adalah sesuatu yang tidak berakal, sesuatu yang tidak berakal. Mengapa mereka beribadah kepada pohon, kepada batu tersebut? Mada ajatuhum, apa yang bisa mereka ambil manfaat, yang bisa mereka ambil dapat manfaat dari batu berhala tersebut? Wa yuwabbihum ala jawrihim fil kismati haitsu nazzahu anfusahum anil inas wa ja'aluha lillah. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala pun yakni mencela mereka tentang yakni kecurangan mereka dalam pembagian. Haitsu nazzahu anfusahum, di mana mereka mensucikan untuk diri-diri mereka anak-anak perempuan, tapi jadikan anak-anak perempuan itu untuk Allah, sementara mereka sendiri tidak mau anak perempuan, tapi mereka sandarkan anak perempuan itu kepada Allah. Mereka mengatakan al-malaikatu banatullah, malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ini suatu kedustaan, ini suatu celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala tidak diperanakan dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak punya anak. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menyandarkan anak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kedzaliman. Summa yutalibum bil burhani ala sihhati ibadati hadil asnam wa yubayyinu anna dhanr wa rukbatan nufus la yakunani hujjatan ala hadzal matlab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta kepada mereka untuk mendatangkan dalil tentang benarnya peribadahan mereka terhadap berhala-berhala tadi. Siapa yang menyuruh untuk beribadah kepada berhala-berhala tadi? Siapa yang menyuruh untuk beribadah kepada pohon, batu, yakni Lata, Uzza dan Manat? Siapa? Dalilnya mana? Buktinya mana? Ada keterangan dari kitab apa? Itu juga bukan peninggalan daripada agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diteruskan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak pernah mengajarkan untuk beribadah dan berdoa kepada Lata, Uzza ataupun Manat. Hujahnya mana bahwa kalian menjadikan sesuatu yang tidak berakal tersebut untuk kalian beribadah kepadanya, mengharapkan berkah kepadanya, berdoa kepadanya? Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa annadzan wa rukbatan nufus, bahwa prasangka, baik sangka ataupun keinginan jiwa itu keduanya bukanlah hujah terhadap permasalahan ini. Itu bukanlah bukti ataupun hujah ataupun dalil yang bisa digunakan untuk membenarkan peribadahan kepada berhala-berhala tersebut. Wa innamal hujjatu fi dzalika ma ja'a birrusul minal barahini alwadhiha wal hujajil qadhi'ah ala wujubi ibadatillah wahdahu wa tarki ibadatil asnam. Sesungguhnya yang namanya hujah itu pada apa yang dibawa oleh para rasul. Yang namanya dalil ataupun hujah itu sebagaimana yang dibawa oleh para rasul, berupa keterangan-keterangan yang jelas dari Al-Qur'anul Karim, dan berupa hujah-hujah yang pasti tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sendiri mengakui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, menciptakan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang mematikan dan menghidupkan. Mereka yakin, orang-orang kafir. Namun mereka di dalam peribadahan menjadikan atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada berhala-berhala tadi. Mereka beribadah atau berdoa kepada Allah, mereka juga beribadah kepada berhala-berhala tadi. Ini kondisi orang-orang kafir Quraisy di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi keterangan atau hujah atau burhan yang pasti itu adalah yang datang para rasul yang membawanya dengan keterangan yang jelas dan hujah-hujah yang pasti tentang wajibnya beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hujah yang menunjukkan tentang meninggalkan peribadahan kepada berhala-berhala tadi, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh para nabi dan para rasul untuk beribadah kepada berhala. Semua para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zamannya Nabi Nuh alaihissalam, karena penyimpangan manusia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu ketika masanya Nabi Nuh alaihissalam, diutuslah Nabi Nuh untuk meluruskan mereka agar mereka kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedikit sekali yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Padahal Nabi Nuh telah yakni berdakwah kepada mereka selama 950 tahun, bukan waktu 10 tahun, 20 tahun, 950 tahun berdakwah kepada kaumnya. Sirra wa alaniyah, berdakwah secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga mereka menutup telinga-telinganya, menutup mukanya untuk tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala timpakan azab sebagaimana yang kita ketahui. Diberikan air bah, air banjir, yang mereka tidak akan selamat sekalipun mereka naik ke gunung-gunung. Begitu pula di antara yang tidak selamat pun anaknya Nabi Nuh alaihissalam, karena tidak mengikuti, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh bapaknya Nabi Nuh alaihissalam untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ditenggelamkan mereka dan yang selamat hanyalah Nabi Nuh alaihissalam dan yang ikut bersamanya di dalam kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Ini hujah. Sehingga Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana yang telah sering kita sampaikan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, Allah SWT berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat ini seorang rasul. Setiap umat sejak zamannya Nabi Nuh alaihissalam, karena penyimpangan ketika itu terjadi, sampai diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua mengajarkan seruan ani'budullah, hendaklah kalian beribadahnya kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah taghut. Apa itu taghut? Sesuatu yang dijadikan melampaui batas, diagungkan, diibadai sama dengan peribadahan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengagungan terhadap sesuatu yang tidak berakal seperti pohon, batu, dan nisan seperti itu. Diagung-agungkan, diminta-minta berkahnya. Yang mana itu tidak diturunkan hujah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para rasul dan para nabi tidak mengajarkan seperti itu. Munasabatul ayat lil bab, kaitannya ayat ini dengan bab. Anna fiha, bahwa di dalam ayat ini tahrimat tabarruki bil asjari wal ahjar wa tibaruhu syirkan. Bahwa di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya bertabarruk, meminta berkah kepada pohon, apa itu pohon keramat atau yang lainnya, wal ahjar, atau meminta berkah kepada bebatuan. Bebatuan apa saja, apakah yang besar atau yang kecil, yang ada di tangan, batu akik atau yang lain sebagainya, dicari berkahnya. Itu termasuk perkara yang diharamkan, wakti baru syirkan, bahkan itu teranggap sebagai perbuatan kesyirikan, karena meminta berkah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ubadaha dihil asnam al-madkurah innama kanu ya'takiduna usul al-barakah minha bita'dimiha wa tu'a'iha. Maka sesungguhnya para penyembah berhala-berhala ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menyembah Lata, Uzza dan Manat, innama kanu ya'takidun, sesungguhnya mereka meyakini bahwa mereka akan mendapatkan berkah daripada berhala-berhala tadi. Kenapa mereka melakukan peribadahan kepada berhala-berhala itu? Kepada Lata, Manat, Uzza dan Manat. Karena mereka yakin bahwa Lata, Uzza dan Manat ini akan bisa memberikan berkah. Sehingga mereka mengagungkannya, dikasih tirai, tadi Uzza, sebuah pohon samur yang dikasih, dibangun di sekitarnya, kemudian dikasih tirai. Kemudian tirainya nanti kalau laku dijual di apa? Dilelang misalnya, seperti kalau bisa laku dilelang ya dilelang. Itu diagungkan pohon itu. Dimintai berkah pohon itu. Mereka berdoa di pohon tersebut, Uzza. Mengagungkan dan berdoa kepadanya. Fata barruk bil kuburi kata barruk billat. Begitu pula mencari berkah terhadap kuburan itu juga seperti mencari berkah kepada Lata. Seorang yang mengaduk tepung tadi yang dia gunakan untuk menjamu jamaah haji kemudian meninggal. Setelah meninggal mereka mengenang khusnudzon terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh Lata, kemudian mereka beribadah kepada Lata, berdoa kepada Lata. Begitu pula mencari berkah kepada pohon dan bebatuan itu seperti minta berkah kepada Uzza dan Manat, karena Uzza itu adalah sebuah pohon, sedangkan Manat adalah bebatuan yang mereka pahat menjadi patung-patung seperti itu. Sama dengan mencari berkah kepada Uzza dan Manat. Ketika seseorang mencari berkah dari pepohonan dan bebatuan, berarti dia seperti mencari berkah kepada Uzza dan Manat. Yang mana ini, yakni mereka berdoa kepada pohon tersebut ataupun asjar tersebut, mencari berkah kepadanya, maka ini adalah perkara yang diharamkan dan itu teranggap sebagai kesyirikan karena mereka mencari berkah dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah ibadah dan ibadah itu hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat tersebut? Anna tabarruka bil asjari wal ahjari syirkun. Bahwa mencari berkah kepada pepohonan, kepada bebatuan itu adalah kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah masru'iyatu mujadalatal musyrikin. Li'ibtalis syirki wa takriri tauhid. Disyariatkan untuk membantah orang-orang musyrik. Kalau memang seseorang mampu untuk membantah orang-orang berbuat syirik dalam rangka untuk membatilkan kesyirikannya dan menetapkan tauhid kepadanya. Kemudian yang ketiga dari faedah ayat ini adalah annal hukma la yasbutu illa bidalil mimma anzalallahu la mujarratad dhanni wa hawan nafsi. Bahwa hukum itu tidaklah bisa ditetapkan kecuali dengan dalil yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan hukum bolehnya mencari ini berkah kepada ini itu hanya berdasarkan dalil. Bukan semata-mata berdasarkan prasangka khusnudzon ini baik, berdasarkan perasaan ini baik, ya bukan. Begitu pula bukan berdasarkan hawa nafsu. Keinginan dia untuk mendapatkan sesuatu dari perkara tersebut, kemudian menjadikan perkara itu dibolehkan, maka ini bukan merupakan perkara untuk menetapkan hukum boleh tidaknya. Menetapkan hukum boleh tidaknya itu dengan dalil yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian faedah dari ayat ini adalah annallaha qad aqamal hujjata bima arsala minar rusul wa anzala minal kutub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujah kepada hamba-hambanya. Telah menegakkan hujah kepada hamba-hambanya dengan pengutusan para rasul. Diutusnya para rasul untuk mengajarkan kepada manusia agar mereka beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menurunkan kitab-kitab tersebut dan kitab itu juga mengajarkan agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, minta berkah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatan ba'dar rusul. Dalam surat An-Nisa disebutkan agar supaya nanti manusia tidak lagi akan membantah Allah Subhanahu wa taala ba'dar rusul, setelah diutusnya para rasul. Setelah diutus para rasul mengajarkan perkara tauhid, mengajarkan perkara ibadah, mengajarkan perkara muamalah, mengajarkan sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Ketika kemudian mereka tidak mengikuti para rasul tersebut, maka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka tidak punya alasan. Kenapa mereka tidak beribadah kepada Allah saja? Kenapa mereka tidak berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, padahal rasul sudah diutus mengajarkan untuk beribadah kepada Allah saja, mengajarkan untuk berdoa kepada Allah saja, mengajarkan untuk meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kenapa tidak diikuti rasul-rasul tersebut? Yang datang dengan membawa Al-Qur'anul Karim dan datang membawa sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada nanti manusia akan membantah Allah Subhanahu wa taala mempunyai alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ba'dar rusul, setelah diutusnya para rasul. Sehingga tidak ada lagi yang ada di sana adalah yakni pembalasan apa yang mereka perbuat di dunia ini. In kana khair fa khairun, jika apa yang dia lakukan itu adalah kebaikan sesuai dengan petunjuk para rasul tersebut, petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kebaikan, dia akan melihat balasan dari kebaikan tersebut yang lebih baik di sana Kemudian ketika itu adalah suatu kejelekan, maka kejelekan pula yang akan dia dapatkan akibatnya. Dia akan melihat akibat daripada kejelekan yang dia lakukan, sekalipun itu adalah sedikit dari kejelekan yang dia lakukan. Lebih-lebih itu adalah perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Hadisun hasanun sahih, hadis yang hasan dan sahih. Disebutkan dari sahabat Abi Waqid Al-Laisi, qala, dia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, ke Hunain, yakni satu lembah yang ada di kabilah Hawazin. Karena ketika setelah ditaklukkannya Mekah, Fathu Mekah, dan banyak kaum muslimin berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak ke Hunain untuk yakni mengajak mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka yakni menolak untuk yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami keluar ke Hunain, wa nahnu hudasa'u ahdiku bi kufrin. Wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin. Sementara kami baru saja mengalami masa kekufuran. Mereka baru saja mengalami masa kekufuran, kemudian masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Masuk kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kejadiannya setelah Fathu Mekah. Banyak kaum kafir yang kemudian masuk ke dalam agama Allah SWT dan mereka ikut kepada perang Hunain, termasuk Abu Sufyan dan yang lainnya. Mereka pada ikut. Kami baru saja yakni dekat dengan masa kekufuran. Walil musyrikin sidratun yakufuna indaha wa yanutuha biya aslihatahum. Sementara orang-orang musyrik dahulu mereka mempunyai sebuah pohon, pohon bidara. Yakufuna indaha, di mana mereka berdiam diri di sekitar pohon tersebut, mencari berkah terhadap pohon tersebut. Wayanutuna biha aslihatahum, dan mereka pun menggantungkan pedang-pedang mereka di atas pohon-pohon tersebut. Di ranting-ranting pohon itu mereka gantungkan pedang-pedang. Untuk apa? Untuk cari berkah pohon tersebut. Yuqalu laha dhatu anwat. Pohon itu dikatakan namanya adalah dhatu anwat. Pohonnya namanya dhatu anwat. Famararna bisidratin fakulna ya Rasulullah, kami pun melipati sebuah pohon bidara. Ketika mau ke Hunain tadi mereka melewati pohon bidara. Fakulna ya Rasulullah, maka kami katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ija'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Kata Rasul, kata mereka, ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami dhata anwat, tadi pohon bidara tadi yang mereka mencari berkah padanya, sebagaimana mereka punya dhatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bertakbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketakjuban, keheranan. Kenapa mereka sampai seperti itu? Innaha sunan, sesungguhnya itu adalah jalan orang-orang yang terdahulu yang jelek. Jalan orang-orang yang terdahulu yang jelek. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Demi jiwaku yang ada di tangannya, apa yang kalian katakan ini? Apa yang kalian katakan itu sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-138. Ketika Bani Israel melihat suatu kaum yang menyembah berhala-berhala yang sangat banyak, mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah untuk kami sesembahan, satu sesembahan sebagaimana mereka mempunyai banyak sesembahan. Tidak cukup dengan Allah SWT, tapi mereka ingin minta satu sesembahan lagi. Karena mereka mempunyai banyak sesembahan. Qala, maka kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian itu kaum yang bodoh. Sudah punya sesembahan yang maha tinggi, maha esa, tapi cari sesembahan yang dibikin sendiri, dipahat sendiri, batu yang dipahat kemudian disembah sendiri. Ini benar-benar suatu kebodohan. Dipahat batu tersebut, dibentuk menjadi ini dan menjadi itu, kemudian mereka sembah sendiri. Sementara ketika dipahat pun mereka tidak bisa apa-apa. Innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Kata Nabi Musa alaihissalam. Latarkabun nasanana man kana qablakum sibran bisibrin wa dira'an bi dira'in. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, bahwa sungguh kalian nanti akan mengikuti jalannya orang-orang yang sebelum kalian. Jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Latar gabun nasana namangka nakoblakum sibran bisibrin. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Kalau sekiranya mereka masuk ke lubang dop, kalian pun akan mengikuti langkah-langkah mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Langkah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro yang biasa mengagungkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Yahudi yang orang-orang Nasoro yang yakni mereka telah mengatakan bahasanya Isa ibnullah atau Uzair ibnullah. Orang-orang Nasoro bagaimana difirmankan oleh Allah SWT mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anaknya Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah. Kedua Nabi ini dikatakan sebagai anaknya Allah. Padahal Allah SWT sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas yang kita sering baca, lam yalid wa lam yulad. Allah SWT tidak beranak dan tidak pula diperanakan, tidak punya anak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan ini adalah ucapan yang sangat dahsyat. Ucapan yang sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akan diikuti langkahnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara ini yang biasa mengagungkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat keterangan daripada Saleh Fawzan Hafidhullah Abu Waqid Al-Laisi wa Al-Kharis bin Auf, sahabiyun masyhur. Abu Waqid Al-Laisi ini namanya adalah Al-Kharis bin Auf. Dia seorang sahabat yang terkenal yang meninggal pada tahun 68 Hijriah. Ketika meninggalnya dia mempunyai usia 85 tahun. Termasuk yang dikasih usia yang panjang, 85 tahun. Hunain, yakni kata Al-Haris bin Auf atau Abi Waqid Al-Laisi, bahwa kami keluar bersama Rasulullah SAW ke Hunain. Hunain itu adalah wadin yaqa'u syarqi Makkah, satu lembah yang ada di sebelah timur Makkah, yang jarak antara Makkah dan lembah tersebut sekitar 10 mil lebih. Sekitar 10 mil lebih. Qatala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabilata Hawazin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi, yakni di lembah Hunain itu adalah kabilah Hawazin yang masih kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala mereka penduduk Mekah sudah pada masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka diperintahkan, didakwai untuk kembali menyembah Allah SWT, tidak mau bahkan mempersiapkan pasukan perang untuk melawan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW mendatangi mereka. Wa nahnu khudasawati bikufrin, kami baru saja dekat di masa kekufuran. Kemudian ketika mereka melewati pohon bidara, mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data anwar. Sebagaimana orang-orang musyrikin dulu mempunyai data anwar. Yang mana yaqifuna, mereka yuqimuna inda, berdiri di sisinya. Wa yu'adzimunaha, dan mereka pun mengagungkan pohon bidara tersebut. Wa tabarrakuna biha, dan mereka pun meminta berkah, berdoa kepada pohon tersebut akan memberikan berkah kepada mereka. Yanutu nabiyya aslihatahum ayyu allikunaha 'alaiha lil barakah, mereka pun yakni menggantungkan pedang-pedangnya di atas pohon-pohon tadi, di atas ranting-ranting, kalau ada talinya dicantelkan di situ. Yu'alliquna 'alaiha lil barakah, mereka menggantungkan pedang-pedangnya, senjata-senjatanya dalam rangka untuk mencari berkah terhadap pohon tersebut. Ini orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW mempunyai pohon bidara yang namanya Datu Anwat. Anwatun jam'u nautin, dikatakan anwat, makanya dikatakan Datu Anwat itu karena dia itu banyak pedang-pedang yang digantungkan di situ. Senjata-senjata yang digantungkan di pohon tersebut sangat banyak sekali. Banyak memiliki gantungan, maksudnya gantungan senjata-senjata tadi. Ya. Sumia bil manut, sumia bidalika likasrati manyunat. Karena banyaknya sesuatu yang digantungkan di atas pohon tersebut dari senjata-senjata yang mereka miliki. Li ajlit tabarruk, dalam rangka untuk mencari berkah. Ini orang-orang musyrik, dia mencari berkah kepada pohon karena mereka seperti itu. Mereka bukan hanya mencari berkah kepada pohon Datun Anwat, mereka juga mencari berkah kepada tadi Uzza, pohon Samur, juga kepada Lata, juga kepada Manat, kepada bebatuan. Sekian banyak yakni yang mereka cari berkah padanya, yang mana Allah SWT tidak menurunkan hujah, bukti tentang benarnya yakni permintaan mereka kepada pohon-pohon tersebut atau batu-batu tersebut. Ketika melewati pohon tersebut, mereka mengatakan, ij'al lana dzata anwat, jadikanlah untuk kami dzata anwat. Sa'aluhu ayyajala lahum mislaha, mereka meminta Datun Anwat agar mereka pun bisa melakukan seperti orang-orang musyrik dahulu, menggantungkan pedang-pedang mereka atau senjata-senjata mereka supaya mendapatkan berkah. Ketika dibuat berperang akan menang, ketika buat yakni melawan-lawan akan bisa melumpuhkan dia karena pedang yang berperokah. Itu kemauan mereka seperti itu. Maka Rasulullah SAW bertakbir ketika itu, Allahu Akbar, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, Ajallu wa Adam, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sigatut takjub, ini merupakan sigat bentuk kalimat takjub, keheranan. Rasul heran terhadap mereka. As-sunan, kata Rasulullah SAW, at-turuk salaktum kama salaka man qablakum, at-turuqul madmumah, ini adalah jalan yang tercela. Kata Rasulullah SAW, mencari berkah kepada pohon itu adalah jalan yang tercela. Ini adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang sebelum kalian, yang mereka masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Turuqul madmumah, ini adalah jalan yang tercela. Qalat kama Bani Israil Musa, sebagaimana dikatakan oleh Bani Israil. Bani Israil maksudnya dia adalah keturunan Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Israil itu adalah huwa Ya'qub, dia adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Jadi perlu kita ketahui, tidak boleh mengatakan kepada orang Yahudi itu Israel. Orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi. Israel adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Sunana mangkana qablakum bidhammis sin turukuhum wayajuju fathus sin bimakna torikihim. Ya, ini jalan yang mereka tempuh seperti itu. Jalannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan jalannya orang-orang musyrik, mereka mencari berkah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna secara global hadis ini adalah yukhbiru Abu Waqid al-Laysi an waqi'in an waqi'atin fiha ajabun wa mu'idatun. Abu Waqid mengkhabarkan tentang kejadian yang di dalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam heran, kemudian wa mu'idah dan memberikan nasihat. Annahum ghazaw ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejadian itu adalah ketika mereka berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi kabilah Hawazin. Wa kana dukhulun fil Islam qariban, sementara mereka baru saja masuk Islam. Sementara mereka baru saja masuk Islam ketika Fathu Mekah. Wa khafiya 'alaihim amrusyik, maka sebagian perkara kesyirikan masih samar, mereka masih belum tahu. Falamma ra'aw ma yasna'ul musyrikuuna min at-tabarruq bis-sajarati talabu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala lahum sajaratan mislaha. Maka ketika mereka melihat orang-orang musyrik mereka melakukan tabarruk kepada pepohonan, mereka pun meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar memberikan kepada mereka pohon seperti orang-orang musyrik. Fakabbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir mengucapkan Allahu akbar istingkaran wa ta'diman lillah wa ta'ajjuban min hadhil maqalah. Takbir yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah takbir pengingkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan tersebut. Wa ta'diman lillah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengagungkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ajjuban min hadhil maqalah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat heran terhadap ucapan ini. Wa akhbaru anna hadhil maqalah tusbuhu maqalata qaumi Musa lahu lamma ra'au may ya'budal asnam. Dan beliau mengkhabarkan bahwa ucapan ini itu seperti ucapan kaumnya Nabi Musa alaihissalam, di mana ketika mereka melihat orang-orang beribadah kepada berhala, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikanlah untuk kami satu sesembahan sebagaimana mereka memiliki beberapa sesembahan. Ini ucapan ini sama dengan ucapan yang mereka lakukan. Wa anna hadza jariyan ala tariqatihim, ini adalah sejalan dengan jalan yang mereka tempuh, sama jalannya. Summa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna hadhil ummah satattabi'u tariqal yahudi wan nasara wa tasluku manahijahum wa taf'alu af'alahum wa huwa khabrun ma'nahu addam wa tahdhiru min hadzal fi'li. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa umat ini kelak akan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi, jalannya orang-orang Nasara, dan akan menempuh cara yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka pun akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi seperti orang-orang Yahudi. Wa wa khabrun, ini adalah kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya adzammu wa tahdhiru min hadzal fi'li, yang maknanya adalah celaan dan peringatan dari melakukan perbuatan seperti ini, meminta berkah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta berkah kepada pohon zatun anwat, pohon bidara, atau pohon-pohon yang lainnya yang dijadikan itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan berkah atau diagungkan pohon tersebut. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan celaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan umatnya agar tidak seperti itu. Agar mereka berdoa dan mencari berkah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaitannya hadis ini terhadap bab anna fi dalilan ala anna tabarruka bil asjari wa ghairiha syirkun wa ta'lihun ma'allahi subhanahu wa ta'ala, bahwa di dalam hadis ini terdapat dalil mencari berkah kepada pepohonan dan selainnya itu merupakan kesyirikan dan penyembahan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan sesembahan bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai tandingan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah, diantaranya adalah bahwa bertabaruk terhadap pepohonan itu adalah kesyirikan. Wa misluha al-ahjar wa ghairah, dan yang sepertinya adalah bebatuan dan yang selainnya. Kemudian yang perlu kita ketahui ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, annal muntakila minal batil alladhi i'tadahu la ya'manu ay yakuna fi qalbi bakiyatun min tilkal 'adah. Sesungguhnya orang yang baru saja berpindah dari kebatilan, baru saja berpindah dari peribadahan kepada berhala, orang-orang musyrik yang mereka sudah terbiasa tadinya menyembah berhala Lata, Uzza, Manat, atau berhala-berhala lain yang sangat banyak yang mereka miliki, mereka yang baru saja berpindah itu la ya'manu ayyakuna fi qalbi bakiyatun min tilkal 'adah. Mereka tidak aman, sehingga masih ada di dalam hatinya sisa-sisa dari kebiasaan yang mereka lakukan. Karena saking lamanya, bertahun-tahun mereka beribadah sama berhala, sehingga kebiasaan itu masih terkadang tersisa di dalam hati seseorang, kebiasaan tersebut. Nah, kebiasaan seseorang ketika dulu dia berbuat kemaksiatan, perkara-perkara yang haram, seperti nyanyian-nyanyian itu, terkadang ketika ingat dia biasa dulu bernyanyi, muncul, masih tersisa seperti itu kebiasaan, muncul dia mendindangkan lagu itu tadi secara spontan. Itu terkadang masih karena lamanya dia melakukan hal yang seperti itu, maka terkadang muncul, masih tersisa di dalam hatinya perkara yang biasa dia lakukan, yang lama dia lakukan seperti itu. Sebagaimana orang-orang kafir jahiliyah ini, mereka biasa mencari berkah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ingin menginginkan satu pohon yang mereka bisa cari berkah, menggantungkan pedang-pedang mereka agar pedang-pedangnya semakin tajam atau semakin hebat seperti itu, mendapatkan berkah dari pohon tersebut. Ini adalah pencarian berkah yang diharamkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, karena mencari berkah, meminta berkah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa faedah yang bisa kita sampaikan. Insyaallah faedah-faedah yang lainnya kita sampaikan pada waktu yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika, syaitu Allah ilahi la anta astaghfiruka wa atubu ilaik.